مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، masih meneruskan tentang pembahasan fiqhil fara'id. Maka setelah dalam sesi yang atau pertemuan yang kedua tadi, kita telah mengetahui sebab-sebab seorang bisa mendapatkan waris, sebab agar supaya seorang bisa mendapatkan waris. Ada berapa sebab, Indak ya Pak Uwes? Ada tiga apa saja? Satu, yang pertama nikah, nikah yang sahih. Yang dua, nasab. Yang ketiga, yang kedua nasab, bukan nasab, nasab. Nah, yang ketiga, wala, pada perbudakan. Nah, barakallahu fiik. Maka sekarang melengkapi apa yang kita ketahui dari nasab, maka di sini dibawakan oleh Syekh halaman yang ketujuh, yakni aqsamul qarabah bitibari jihatihim, pembagian kerabat ditinjau dari hubungannya kepada si mayit, arah hubungan kepada si mayit. Maka barakallahu fikum. Di sini untuk kita mengetahui, dikarenakan yang namanya pembagian waris terkait dengan nasab, nanti ada dua bagian. Ada yang menerima waris dengan bagian fard, istilah ahlul yani ilmu waris dengan fard. Fardh, apa maksudnya? Yaitu bagian yang telah ditentukan oleh syariat, setengah, seperempat, seperenam, sepertiga, dua pertiga. Ini disebut orang yang menerima dengan fardh. Naam, atau ashabul furud. Naam, orang yang menerima dengan fardh, bagian yang telah ditentukan. Ada juga di antara mereka yang menerimanya dengan ta'swib, dengan ta'swib, yakni mereka menerima bagian kalau sudah diberikan bagian ashabul furud tadi, ada sisanya maka diberikan kepada ahlu ta'swib, orang yang bisa menerima ta'swib ini dari kalangan karib kerabatnya. Dan yang ketiga, mereka yang disebut zawil arham. Zawil arham adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si mayit, namun dia ketika masih ada ashabul furud atau ashabul ta'swib, dia tidak akan mendapatkan bagian waris. Dia tidak akan mendapatkan bagian waris walaupun memiliki hubungan darah, karena masih ada ashabu al-fard ataupun ashabu at-ta'swib. Nah, difahami insyaallah sampai di sini. Jadi karib kerabat secara gambaran mereka bisa menerima waris dengan tiga bentuk. Ada yang menerima dengan fard, ada yang menerima dengan ta'swib, ada yang disebut golongan zawil arham, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah dengan si mayit, namun mereka tidak menerima waris selama masih ada ashabul fard atau ashabu at-ta'swib. Nah, Kalau ashabul far dan ashabul ta'sib ini tidak ada, barulah mereka akan mendapatkan bagian waris sesuai dengan siapa dia menyambungnya. Nah, nanti akan jelas dengan penjelasan. Maka di sini diterangkan oleh Syekh rahimahullah yang qasimul qarabah, terbagi yang namanya kekerabatan, bi'tibari jihatihim, ditinjau dari sisi hubungan dengan si mayit, menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Siapakah saja yang akan menjadi ashabul furud, ashabul ta'sir, dan ashabul arham ini? Nah, inilah kita akan menerangkan dalam hal ini. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan mayit ditinjau dari sisi hubungannya, maka ada tiga. Usulun, usul, kita gunakan istilah usul, karena istilah ahlul farad tentu berbeda dengan istilah usul pada istilah ilmu-ilmu yang lainnya. Usul, kemudian furu', cabang, ataupun hawasi, yakni yang menyamping. Hubungan yang merupakan asal pokoknya, ataupun furu', cabang dari si mayit, ataupun hawasi, yakni cabang ke samping daripada si mayit. Sekarang kita lihat keterangan apa yang dimaksud dengan usul atau pokok daripada si mayit. Makna usul adalah man tafarra'al mayyitu minhum, yaitu orang yang mayit itu merupakan cabang darinya. Seperti siapa? Seperti aba, para orang tua. Mayit merupakan cabang dari ayah atau ibunya. Maka ayah dan ibu disebut usul. Di sini ada tinggi dari sisi jihahnya, arah dia berhubungan dengan mayit, arah usul. 6. Untuk memudahkan, maka untuk memudahkan, ini adalah mayit. Maka ditinjau dari sisi hubungan, maka di sini ada usul. Di sini ada furu ke bawah, dan juga ada hawasi. Maka kita lihat penjelasan beliau. Yang namanya usul, man tafarra'a minhum, man tafarra'a al-mayyitu minhum, yaitu orang yang mayit merupakan cabang darinya. Artinya ke sini, yang ke atas, seperti aba, para bapak dan ibu, berarti usulnya. Kemudian ummahat, ini demikian yang ke atas, neneknya, kakeknya, terus ke atas. Ini berarti jihadnya, jihad usul. Nah, semuanya bisa mendapatkan waris. Apakah dia itu di sini semuanya memungkinkan mendapatkan waris. Namun pembagiannya ada yang mendapatkannya dengan cara farad, ada yang mendapatkannya dengan cara ta'sib, ada yang mendapatkannya sebagai zawil arham. Yaitu kalau memang ashabul furud dan ashabul ta'sib tidak ada. Siapa yang menjadi zawil arham? Nah, sekarang yang menjadi zawil arham yang mereka tidak didahulukan, yaitu diterangkan beliau, kulluhum warithuna bil fard, seluruhnya bisa menerima waris dengan cara fard, ditentukan bagiannya. awit taksib atau dengan cara taksib mendapatkan sisa setelah dibagi bagian ashabul furud. Siwa sinfaini, kecuali dua golongan. Berarti ini yang dikatakan zawil arham. Naam, zawil arham. Siapa mereka? Kaidahnya, ini dihafalkan kaidahnya. Kullu zakarin hala bainahu wa bainal mayyiti unsa. Setiap laki-laki yang terhalang antara dia dengan mayit adanya seorang wanita, adanya jenis wanita. Naam. Setiap laki-laki yang terhalang antara dia dengan si mayit dengan seorang wanita, maka ini dia menjadi zawil arham, tidak bisa menerima dengan cara farad, tidak menerima dengan cara ta'sib. Selama ashabul furud dan ashabul ta'sib masih ada. Nah, contohnya siapa? Misal abil yakni kakek yang merupakan bapaknya ibu. Kakek yang merupakan bapaknya ibu. Kakek, bapak dari ibu kita atau bapak dari ibu si mayit, untuk sampai kepada mayit harus berhubungan dengan jalur ibu. Demikian. Ya, dipahami di sini. Sehingga kakek ini dia tidak mendapatkan farad dan tidak mendapatkan taksib, namun dari golongan zawil arham. Kalau ditanya kenapa? Karena terhalang antara kakek dengan si mayit adanya ibu. Adanya ibu, dan ibu adalah seorang wanita. Nah, sehingga ini demikian. Contoh yang lain lagi, misalnya apa di sini bahasanya buyut. Kakeknya terus-terus ya, seperti siapa? Misalnya lagi kakek atau buyut dari bapaknya nenek dari ibunya bapak. Ya, seperti ab ummil ab. Seperti ab ummil ab. Yakni seperti apa isi buyut sini ya. Pokoknya bapaknya ibunya bapak. Nah gitu. Bapaknya ibunya bapak. Ya. Apa buyut atau apa, kalau Jawa buyut. Buyut juga. Ya. Seperti misalnya sini. Ini sudah ya. Nah, maka dari sekarang kita mau menjelaskan usul. Usul yang namanya mayit, kalau aku untuk memudahkan di gambar, pertama diberi lingkaran besar di tengah, ditulis mayit. Kemudian diberi cabang dua ke atas, ke kanan dan ke kiri. Ke kanan ambillah sebagai bapak, yang kiri sebagai ibu. Masing-masing dari bapak dan ibu bercabang dua ke atas. Dia adalah lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Demikian pula bapak dan ibu dari masing-masingnya, ini juga kita garis ke atas. Nah, seperti ini, masing-masing dua, lahir dari bapak dan dari ibu. Lahir dari bapak dan dari ibu, masing-masing demikian. Bapak dan dari ibu. Ini kalau terus sampai menjulang ke atas, demikian seterusnya. Nah, siapa di antara mereka yang menjadi ashabul furud dan ashabul ta'sib? Semuanya bisa menerima waris dengan cara farad ataupun dengan cara ta'sib. Dikecualikan dua golongan. Golongan pertama, golongan laki-laki yang terhalang antara dia dengan mayit seorang wanita. Seperti bapaknya ibu. Bapaknya ibu, ya. Kakek dari bapaknya, kakek yang merupakan bapaknya ibu si mayit. Berarti dia tidak mendapatkan farad dengan cara waris ataupun dengan cara taksib walaupun masih hidup. Nah, ini tidak mendapatkan. Nah, Jadi ini kakek yang tidak mendapatkan bagian waris. Kakek yang merupakan bapaknya ibu. Atau yang kedua adalah bapak ibunya bapak. Buyut. Memungkinkan masih hidup. Buyut yang merupakan bapak ibunya bapak. Dia tidak mendapatkan. Kalau ditanya kenapa Luqman kau tidak mendapatkan? Terhalang apa? Oleh jenis wanita. Nah, karena terhalang oleh jenis wanita. Demikian pula karena di sini sudah tidak mendapatkan yang di atas lebih aula untuk kita mendapatkan. Nah, yang di sini tidak mendapatkan, ini juga tidak mendapatkan. Ya, karena di sini sudah tidak mendapatkan. Ini golongan pertama, yaitu setiap laki-laki yang terhalang antara dia dengan majlis adanya wanita. Nah, ini demikian. Yang kedua, golongan yang kedua, kullu unta adlat bi dzakarin bainahu wa bainal mayyit unta. Naam. Sebab oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin di situ, yaitu kullu unta, setiap jenis wanita, adlat bi dzakarin, yang dia menyambung dengan laki-laki, hala bainahu wa bainal mayyit unta, yaitu setiap wanita, setiap unta, setiap wanita yang menyambung dengan laki-laki, yang laki-laki itu terhalang antara dia dengan mayit seorang wanita. Ya. Al-Muhim, seperti contohnya Abil-Um. Ya. Seperti ibu dari bapaknya ibu. Kenapa? Ya. Walaupun dia jenis wanita, sekarang pembahasan yang kedua ini, contohnya. Yang pertama ini, ya. Atau ini yang pertama. Nah, ini satu contoh pertama, ini juga satu contoh pertama, ini contoh kedua. Yaitu setiap wanita yang nyambungnya dengan laki-laki yang terhalang antara laki-laki tersebut dengan majid adanya seorang wanita. Ya. Seperti buyut, nenek buyut yang merupakan ibunya kakek dari bapaknya ibu. Ya. Nenek buyut yang merupakan ibunya kakek bapaknya ibu. Nah, itu ya. Ini dipahami ya ini ya. Ini tidak mendapatkan. Loh, kenapa kalau ditanya? Saya kan wanita. Ya, karena Anda terhalang dengan laki-laki yang karena Anda nyambungnya melalui jalur laki-laki yang terhalang dengan seorang wanita. Sehingga yang jelas di sini, kalau di sini sudah tidak dapat, berarti atasnya tidak dapat. Nah, ini demikian. Dipahami ya? Dipahami? Paham coba terus. Abdullah, bisa ngikuti ya? Nantel, belakang Muhammad, bisa? Merasa bisa ya? Insyaallah. Belum? Ini belum. Ini sekarang kita bicara tentang usul siapa yang akan menerima waris. Ya, sekarang yang tidak menerima waris, Dzawil Arham. Dzawil Arham ini bukan maknanya, yaitu maknanya dia tidak akan mendapatkan ashabul, tidak mendapatkan bagian fard atau taksib selama ashabul furu dan ashabul taksib itu masih ada. Masih ada. Kalau tidak ada, dia barulah bisa mendapatkan dengan syarat tanzim. Artinya dia tidak mendapatkan secara langsung. Secara langsung. Ini demikian. Dipahami sini? Jadi ashabul furu, ashabul taksir, dan juga dzawil arham. Pembagian waris dengan farad dan dengan taksir saja. Nah, dzawil arham tidak mendapatkan. Kecuali kalau ashabul furud dan ashabul taksir tidak ada. Nah, sekarang dari pihak usul, dari jalur ke atas, para orang tua seluruhnya, ibu, bapak, kakek, nenek, buyut, laki-laki dan buyut, buyut nenek ataupun buyut kakek, ini semuanya memungkinkan mendapatkan warisan. dikecualikan dua golongan. Dua golongan apa yang disebut dawilatan? Yaitu mereka adalah setiap golongan pertama, setiap laki-laki yang menyambung kepada mayit terhalangi oleh wanita. Menyambung kepada mayit terhalangi oleh wanita. Seperti kakek ibunya mayit. Kakek ibunya mayit. Kakek laki-laki, namun dia merupakan bapaknya ibunya si mayit. Terhalangi antara kakek dengan si mayit adanya ibu. Berarti dia tidak mendapatkan. Nah, namun seandainya si ini masih hidup, kakek, ibu, nenek, kemudian nenek buyut, nenek sisit, ya, cucu sisit apa ini ya, demikian. Ini bagaimana? Ini dapat enggak? Ini dapat. Kenapa? Karena dia tadinya ini masih hidup. Misalnya dia nikah muda, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, wajadtum ra'atan yamaniyatan ihda wa isrina sanatan wa hiya jaddah. Aku mendapatkan ada seorang wanita Yaman, umurnya baru 21 tahun, ternyata dia sudah menjadi seorang nenek. Ya, tadinya memungkinkan 9 tahun menikah, punya anak. Anaknya perempuan, 9 tahun menikah, punya anak. Baru 20 tahun. Nah, mungkin anaknya cucunya lagi, cicitnya perempuan. Mungkin baru berapa? Barakallahu fikum, 30, 40 tahun dia sudah menjadi kiai, sudah menjadi. Ada yang masih, nah ini masih hidup. Ini misalnya tidak ada. Ini bisa menerima waris dengan cara para, walaupun jauh. Ini walaupun dekat, tidak bisa. Karena apa? Terhalangi oleh wanita. Nah, dipahami sampai di sini? Paham para soal ini? Jelas gak anunya? Tulisannya? Jelas ya. Insya Allah antum tulis yang demikian. Jadi perlu buku. Nah, alatnya buku harus punya. Ini untuk usul ke atas. Ya, bagian usul ke atas ini yang bisa menerima waris tadi adalah yang tidak terhalangi dengan wanita. Yang tidak terhalangi dengan wanita. Nah, ini jenis yang dari usul. Sekarang yang dari furu. Jalur ke bawah. Siapa furu? Wal furu'u. Maka yang namanya furu cabang, man tafarra'u minal mayyit. Siapapun yang merupakan cabang dari si mayit, cabang ke bawah dari si mayit. Maknanya orang-orang yang merupakan keturunan si mayit. Orang-orang yang merupakan keturunan si mayit, itulah yang disebut furu'. Jadi jalur ke bawah. Maka antum tulis juga. Setelah antum menulis mayit di tengah lingkaran besar, di tengah kertas antum, maka kalau tadi ke atas, sekarang cabang ke bawah. Antum bikin dua cabang, cabang kanan dan cabang kiri. Maka akan lahir dari sana anak laki-laki atau anak perempuan. Demikian pula masing-masing anak laki-laki, anak perempuan memungkinkan memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. Demikian seterusnya. Ke bawah, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan. Demikian seterusnya. Nah, sekarang ini furu, keberadaannya demikian. Semuanya juga bisa menerima waris. Semuanya bisa menerima waris, apakah dengan cara furu atau dengan cara taksir. Dikecualikan dua golongan. Golongan yang pertama, kaidahnya adalah man adla biunsa, yaitu siapapun yang punya hubungan dengan mayit melalui jalur wanita. Orang yang menyambung dengan wanita. Seperti siapa? Seperti di sini. Seperti para kalau di sini. yakni yang pertama, semuanya bisa menerima waris kecuali yang menyambung dengan wanita, seperti Ibnul Bin wa Bintul Bin, seperti Ibnul Bin, anak laki-laki dari anak perempuan, cucu laki-laki ataupun cucu perempuan dari keturunan anak perempuan. Maka dia tidak mendapatkan waris. Kalau ditanya kenapa kok saya tidak mendapatkan waris, karena engkau menyambungnya dengan wanita. Dengan wanita. Berarti kalau di sini tidak mendapatkan waris, maka di sini lebih-lebih yang di bawahnya. Nah, berarti lebih. Berarti di sini warnanya sudah berbeda. Semuanya warnanya biru. Nah, dalam kumpen kita warnanya biru. Jadi nampak mana yang dapat, mana yang tidak. Nah, ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah, nah, di sini kulluhum man tafara'u min maisal aulad wa kullum warithuna illa man adlaka unsa. Cuma satu saja. Dan seperti semua yang menyambungnya dengan perempuan. Seperti apakah di sini ataukah yang kedua yang di sini, pokoknya yang menyambungnya dengan perempuan. Nah, kalau menyambungnya kepada manjid adalah dengan perempuan, maka dia tidak mendapatkan warisan. Jadi lebih mudah. Hanya satu laki-laki. Sekarang di sini kira-kira mendapatkan atau tidak? Tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia menyambungnya dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, menyambungnya dengan cucu perempuan, artinya buyut laki-laki maupun perempuan dari cucu perempuan yang merupakan anak dari anak laki-lakinya si mayit, maka itu tidak mendapatkan warisan. Nah, sekarang ini demikian, tapi ini tidak mendapatkan waris. Yang lain potensi mendapatkan warisan, apakah dengan cara farad atau dengan cara taksir? Nah, dengan cara farad atau dengan cara taksir? Tinggal nanti skala prioritas, siapa yang akan mendapatkan lebih dahulu. Ya, namun mereka semuanya orang-orang kandidat yang bisa mendapatkan waris. Cuma siapa yang akan mendapatkan, siapa yang tereliminasi dan seterusnya nanti akan ada. Nah, jadi paham sini ya. Artinya mereka semuanya potensi untuk mendapatkan. Lah ini kalau dari furu', yang dari hawasi. Sekarang hawasi. Apa itu hawasi? Hawasi itu yang kecamping, yakni man tafarra'u min usulil mayyit. Yaitu orang-orang yang merupakan cabang keturunan daripada orang tua si mayit. Orang tua si mayit. Berarti siapa? Apakah saudara, sekandung, satu bapak atau satu ibu yang merupakan cabangnya bapak dia. Nah, keturunan dari bapak dia, yaitu saudara sekandung, saudara sebapak atau saudara seibu, atau merupakan cabang daripada kakeknya, berarti paman dari bapaknya. Apakah dia paman dari bapak dan ibu? Apakah sekandung, sebapak atau seibu? Dan demikian seterusnya. Nah, ini demikian. Itu namanya cabang di Simayu. Cabangnya adalah saudara-saudara dia yang satu bapak, satu ibu, atau apa namanya, yang sekandung, atau yang satu sama-sama satu bapak atau sama-sama satu ibu, atau yang merupakan saudara bapak dia atau saudara ibu dia, baik yang sekandung satu bapak dengan bapak atau ibu kita, dan atau seibu dengan bapak atau ibu kita. Maka itu namanya hawasi. Namanya apa hawasi? Ini semua merupakan orang-orang yang lebih berhak untuk kita menyambung tali silaturahmi. Nah, dari yang disebutkan ini, inilah kita memahami oh rahim kita siapa? Ya ini semuanya rahim-rahim kita. Nah, kalau antum bisa memahami ini, memudahkan antum ke depan yang mempelajari tentang ilmu waris, memahami tentang perwalian, memahami tentang siapa mahramnya. Nah, ini memudahkan untuk antum bisa memahami nanti. Namun kita sekarang terkhusus pada pembahasan ilmu waris. dari hawasi-hawasi ini, maka kulluhum warithuna bil fard awit taksid. Semuanya bisa menerima farad ataupun bisa menerima taksid. Menerima waris dengan cara farad atau dengan cara taksid. Siwa sinfaini, dikecualikan dua golongan. Siapa yang pertama? Kullu zakarin adalah biunta. Setiap laki-laki yang menyambungnya dengan perempuan. Berarti kalau begitu, misalnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu kita, ya, paman atau bibi yang merupakan saudara ibu kita, apakah sekandung, sebapak atau seibu dengan ibu kita, karena dia menyambungnya kepada si mayit, kepada diri kita, adalah dengan barakallahu fikum jalur wanita, maka dia tidak mendapatkan farz dan tidak mendapatkan taksid. Nah, seandainya kita mati ketika itu. Nah, dipahami di sini? Dipahami ya. Jadi di sini halasi. Taruhlah cabang. Di sini cabangnya. Siapa berarti cabangnya ada dua. Ya, cabangnya ada dua. Saudara sekandung. Ini saudara sekandung. Laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ini satu bapak. Laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di sini satu, nanti harus dinyatakan saudara sebapak. Ini siapa? Ya, sebelumnya kita mempermudah, misalnya tulisnya berarti al-muhim, yaitu yang merupakan cabang daripada si mayit, saudaranya. Berarti di sini kadangkala saudara begini ya gambarnya, nah, saudara. Berarti ini apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan? Saudara laki-laki ataupun perempuan. Sama saja, apakah laki-laki ini sebapak, sekandung atau satu ibu? Sebapak, sekandung atau satu ibu. Hanya saja dikecualikan di sana kalau ini semuanya mendapatkan warisan. Mendapatkan warisan. Nah, kalau yang di atas ini yang dibahas, yaitu saudara laki-laki dari bapak atau dari ibu, saudara laki-laki atau perempuan dari bapak atau dari ibu, semuanya bisa mendapatkan warisan kecuali yang berhubungannya dengan mayit melalui jalur wanita. Berarti yang melalui ibu. Berarti di sini saudara laki-laki sebapak atau seibu, laki-laki ataupun perempuan, ini merupakan tidak mendapatkan. Nah, namun kalau di sini memungkinkan untuk mendapatkan. Nah, maka di sini kullu zakarin adla bi unsa, setiap laki-laki yang dia menyambungnya dengan wanita. Ya, kecuali saudara, yaitu illa al-ikhwah minal um, kecuali saudara perempuan seibu. Ini nyambungnya dengan ibu. Nah, seibu namun tetap mendapatkan warisan. Nah, mendapatkan warisan kenapa? Karena menyambungnya dengan ibu. Nah, masih sederajat dengan dia. Seperti siapa? Ibnul Ukh wa Ibnul Akh minal um wal am li um wal khal. Seperti Ibnu al-ukhti. Nah, di sini anak perempuan atau saudara perempuan memiliki anak. Nah, memiliki anak. Anak dari ini tidak mendapatkan. Tidak mendapatkan. Nah, tidak mendapatkan karena dia termasuk bagian dawil arham, menyambungnya dengan perempuan, ya. Namun kalau dia mendapatkan, dikecualikan, karena ini termasuk pengecualian yang Allah sebutkan secara khusus dalam surat An-Nisa ayat terakhir. Surat An-Nisa ayat terakhir. Nah, ini demikian. Saudara seribu. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat terakhir. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya, Cik? Nah, dengar kan? Oh iya, kurang dengar. Kalau boleh dengar kan? Dengar ya? Tapi baru sih. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua. Jenis yang kedua, golongan yang kedua adalah seluruh jami'ul dinas siwal akhwat. Seluruh wanita ini tidak mendapatkan bagian waris. Berarti di sini saudara perempuan bapak, kalau di sini mendapatkan saudara perempuan bapak, ya. Saudara kedua kalau saudara perempuan bapak, yaitu bibi-bibi kita, bibi-bibi kita, maka ini tidak mendapatkan warisan. Sama saja apakah bibi yang merupakan saudara bapak ataupun saudara ibu, ini tidak mendapatkan. Adapun saudara paman, kalau dia dari jalur bapak memungkinkan mendapatkan. Kalau dari jalur ibu mendapatkan atau tidak? Siapa yang menurut? Tidak mendapatkan. Kenapa? Nah, karena menyambungnya dengan perempuan. Karena menyambungnya dengan perempuan kalau di asanta. Nah sekarang demikian pula saudara perempuan bapak, inilah jenis kedua, yaitu kullu unsa au jami'ul inas, seluruh kaum wanita yang merupakan cabang daripada hawasi yang menyamping dari si mayit, apakah dia merupakan cabang dari bapaknya atau dari ibunya atau dari kakek neneknya, ini semuanya memungkinkan. Nah, maka mereka seluruhnya tidak mendapatkan warisan, seluruh jenis wanita, kecuali al-akhwat li'um, ya, kecuali di sini, yaitu dikecualikan di sini siwal akhwat, selain saudara-saudara perempuan, selain saudara-saudara perempuan, baik sebapak ataupun seibu. Yang satu bapak, di sini seandainya ada saudara perempuan satu bapak, tetap mendapatkan warisan. Saudara perempuan sekandung mendapatkan warisan. Nah, ini demikian. Namun anak-anak saudara perempuan ini tidak mendapatkan. Kenapa? Karena menyambungnya dengan si mayit dari jalur wanita. Adapun anak-anak keturunan laki-laki dari si laki, saudara laki-lakinya tadi bisa mendapatkan karena menyambungnya dengan laki-laki. Nah, jadi dipahami sampai di sini? Kalau dipahami, kalau ada 30% yang paham, kita lanjut. Ya. Artinya gitu, insya Allah. Dari bapak ya, perempuan, anaknya enggak? Iya, jadi sekarang yang ketiga, hawasi. Cabang hawasi ada dua. Cabang yang merupakan saudara si mayit langsung, baik seibu, sebapak, atau sekandung. Tiga, baik sekandung, satu bapak, atau satu ibu. Ya. Ucapan sebapak, seibu dipahami enggak dulu? Paham ya? Ini namanya saudara si mayit, atau termasuk hawasi cabang dari bapaknya, dari kakeknya, yang ini merupakan paman-paman dia. Paman, apakah dia saudara bapak atau saudara ibu? Nah, bibi, dia saudara bapak atau saudara ibu? Nah, semuanya memungkinkan untuk mendapatkan warisan dengan cara farad, dengan cara taksib, kecuali dua golongan. Kecuali dua golongan. Golongan yang pertama, setiap yang berhubungan dengan si mayit melalui jalur wanita. setiap yang berhubungan dengan si mayit melalui jalur wanita, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu. Saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu, paman ataupun bibi dari jalur ibu, maka ini tidak mendapatkan waris. Kenapa demikian? Karena melalui jalur wanita. Nah, demikian. Ini tidak mendapatkan waris. Dikecualikan di sana, yakni akhwat li'um, saudara-saudara laki-laki maupun wanita yang merupakan anak keturunan ibu. Ibu kita, saudara seibu dengan kita, dia laki-laki maupun wanita, harusnya kan tidak dapat karena hubungannya nyambungnya dengan jalur ibu kita. Namun ternyata mendapatkan. Ini demikian. Jawabannya kenapa? Karena Allah yang menentukan dalam surat An-Nisa ayat yang terakhir. Nah, mereka mendapatkan. Nah, ini yang pertama. Golongan yang kedua yang tidak mendapatkan adalah seluruh jenis wanita. Seluruh jenis wanita. Kalau tadi laki-laki yang menyambungnya dengan wanita, sekarang seluruh jenis wanita, dikecualikan di sana akhwat, ya, saudara perempuan, baik sebapak ataupun sekandung ataupun sebapak. Dia kan wanita. Pokoknya yang di derajat di sini yang merupakan saudara si mayit yang satu derajat, apakah sekandung, sebapak ataupun seibu, semuanya potensi mendapatkan waris, baik secara farad ataupun secara taksib. Nah, ini demikian. Adapun kalau dia merupakan saudara perempuan bapak, maka dia tidak mendapatkan waris. Bibi kita dari jalur bapak tidak mendapatkan waris. Jawabannya kenapa? Karena dia jenis wanita. Karena dia jenis wanita. Walaupun tidak terhalang dengan wanita, namun dia jenis wanita. Nah, demikian. Adapun demikian pula keturunan dari bibi, saudara, keturunan dari bibi ini juga tidak mendapatkan waris. Demikian pula keturunan dari saudara perempuan kita, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, semuanya tidak mendapatkan warisan dengan cara farad dan dengan cara taksib. Nah, dipahami di sini, ke bawahnya tidak mendapatkan. Kenapa? Karena dia menyambungnya dengan jalur perempuan. Jalur perempuan. Jadi gitu. Dipahami. Adapun kalau dari jalur laki-laki masih memungkinkan. Berarti anak laki-laki dari saudara kita, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kita, apakah sebapak seibu, eba atau sebapak ataukah sekandung, sebapak ataukah sekandung, maka itu memungkinkan untuk mendapatkan kalau bapaknya tidak. Dia akan datang prioritas berikutnya. Dipahami sampai di sini? Dipahami. Khair, insyaallah. Maka kita lanjutkan berikutnya. Di atas pun masih ada. Terus sampai kakeknya dan seterusnya. Karena itu jarang, maka kita tidak menyinggungnya. Nah, dan seluruhnya sampai pada kakek. Baik. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengetahui jenis qarabah yang ada ditinjau dari jihadnya, maka kita masuk pada syarat-syarat irth. Syarat-syarat irth. Maka disebutkan di sini, syarat untuk mendapatkan waris ada tiga. Syarat untuk mendapatkan waris ada tiga. Setelah kita tahu tadi, oh ini potensi mendapatkan, potensi mendapatkan, potensi mendapatkan. Sekarang mau bagi waris. Syaratnya terpenuhi pada dia atau tidak. Nah, maka kita lihat. Syurutul irsi thalatsatun. Syarat untuk mendapatkan warisan ada tiga. Ada di tiga. Yang pertama, tahaqququ mautil muwarrits au ilhaquhu bil amwat. Tahaqququ mautil muwarrits, betul-betul dinyatakan matinya orang yang mewariskan harta. Nah, orang yang mewariskan tadi betul-betul sudah dinyatakan mati. Atau ilhaquhu bil amwat, dihukumi dengan orang yang sudah mati. Dihukumi sebagai orang yang sudah mati. Maksudnya bagaimana ilhaquhu bil amwat, disertakan hukumnya sebagai orang yang sudah mati? Contohnya al-mafqud, orang yang hilang kabar beritanya. Ya, kita lihat huwa man inqata'at akhbaruhu, yaitu orang yang terputus khabarnya, hilang khabarnya. Walam yu'lam lahu hayatun wala mautun, tidak diketahui hidup atau mati. Sudah hilang khabarnya. Pergi merantau sekian tahun enggak diketahui, teman-temannya yang berangkat pulang sudah pulang. Diberitakan dia terdengar berita, oh di sana terjadi bencana, peperangan, tsunami atau sebagainya. Tidak ada beritanya. Akhirnya sudah lama dihukumi oleh hakim, oh fulan dihukumi mati. Nah, ini sebagai misal. Nah, yang seperti ini maka dia memiliki harta di rumah. Memiliki harta di rumah, maka hartanya setelah proses yang 5 di atas atau 4 di atas menjadi harta warisan. Ini yang pertama. Nah, idza madat muddatun tidharihi, kalau memang sudah lewat masa penantiannya. Masa penantian. Dan masa penantian ini disesuaikan dengan kondisi. Kalau tim SAR atau hakim sudah memutuskan ini keumumannya harusnya sudah ketemu, ini belum, maka ya sudah kita hukumi sebagai orang yang mati. Ini demikian. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua, tahaqququ hayatil waris ba'dahu au ilhaquhu bil akhyar, yaitu betul-betul dinyatakan orang yang mau menerima waris ini, ahli warisnya masih hidup ketika si mayit mati. Nah, ahli waris yang akan mewarisi betul-betul dinyatakan hidup, masih hidup ketika si mayit mati. Orang yang akan dia warisi hartanya telah mati. Atau disertakan hukum atau diberikan kepadanya hukum, dihukumi telah atau dihukumi masih hidup. Dihukumi masih hidup. Bagaimana maksud dihukumi masih hidup? Misalu ilhaqihi bil ahya. Contoh diiringkan padanya hukum orang yang masih hidup, yaitu al-haml, seorang wanita yang hamil. Idza tahaqqaqa wujuduhu, kalau memang dipastikan adanya janin tersebut, sudah ada hina mauti muwarrisihi, ketika matinya orang yang akan mewariskan harta, seorang suami istri. Maka ternyata istrinya kayaknya lagi ngidam, suaminya mati. Maka ini dihukumi orang yang masih hidup, dianggarkan. Apakah nanti yang lahir laki-laki atau perempuan, dianggarkan untuk laki-laki? Nah, dianggarkan. Kalau mati, yang mati, kalau dia laki-laki, anggarannya sekian. Kalau perempuan, anggarannya sekian. Dianggarkan. Ambil anggaran yang besar. Kalau ternyata lahirnya dia perempuan, mendapatkan bagian yang kecil sedikit, maka sisanya dibagi lagi kepada ahli waris secara prosentase apa yang menjadi bagian dia. Nah, ini demikian. Kalau ternyata dia mendapatkan bagian sesuai dengan yang bagian yang besar, maka tidak ada kita mengurangi hak dia. Sehingga di sini, walaupun janin yang dikandung, kalau sudah dinyatakan, oh ini ada, ini ada janinnya, maka dia berhak mendapatkan warisan ketika bapaknya meninggal walaupun dia masih dalam kandungan. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Maka di sini contohnya tadi, wa illam tunfakh fihi ruh, walaupun belum ditiupkan padanya ruh, belum 4 bulan sekalipun, yang kita katakan masih nyidam. Nyidam dipastikan berarti sudah harus dianggarkan. Kalau mau dibagi sekarang, dianggarkan ini, anggaran si janin. Ada hitungannya. Kalau dikira laki-laki, sekian. Kalau perempuan, sekian. Berarti ambil bagian yang besar anggarannya. Nah, kalau keluar yang ternyata laki-laki, maka dia tidak dikurangi jatahnya. Kalau ternyata perempuan, ini masih ada sisa dari anggaran yang ada, maka dibagi lagi sisanya kepada ahli waris seluruhnya sesuai prosentase yang ada pada mereka. Nah, barakallahu fikum. Ini demikian. Wa kadzalikal mafqud, demikian pula orang yang hilang. Fi muddatin intidharihi, yang masih dalam masa penungguan. Idza lam tatahaqqaq, kalau belum bisa dipastikan anna mautahu, bahwasanya kematiannya qabla mauti muwarrithihi. Bahwasanya dia kematiannya adalah sebelum matinya orang yang akan diwarisi hartanya. Maka di sini dicontohkan oleh beliau. Wa bina'an 'ala hadainil syartaini, maka dibangun di atas dua syarat ini. Syarat dipastikan telah mati orang yang akan mewariskan harta. Syarat kedua, dipastikan dinyatakan masih hidup orang yang akan mewarisi harta. Nah, maka dibangun dengan dua syarat ini, fala tawarotha baina mutawarithaini, maka tidak bisa saling mewarisi antara dua orang yang memungkinkan salah satu mewariskan kepada yang lainnya. Ya. Mata walam yu'lam ayyuhuma asbaq mautan, yang keduanya mati dan tidak diketahui siapa yang lebih dahulu matinya. Seorang bapak dan anak laki-lakinya berkendaraan. Semuanya bapaknya kaya, anak laki-lakinya juga kaya punya harta. Berkendaraan terjadi kecelakaan, terus didapatkan keduanya sudah meninggal. Apakah si anak laki-laki tadi diberikan bagian harta bapaknya atau sebaliknya? Jawabannya tidak. Keduanya dinyatakan tidak bisa saling mewarisi. Nah, sehingga jadi ahli waris semuanya. Milik ahli waris masing-masingnya. Nah, dan si anak ini tidak diberikan karena dia tidak dipastikan masih hidup ketika bapaknya meninggal. Nah, ini salah satunya. Nah, dan demikian pula contoh yang lainnya. Dicontohkan oleh saya di sini. Misal an yamuta bihadmin, seperti orang yang mati dengan terkena reruntuhan. Terjadi gempa. Kena reruntuhan. Wah, enggak tahu ini siapa yang lebih dahulu mati. Aw gharqin, atau tenggelam. Tsunami, banjir bandang, tenggelam. Tidak ketahuan siapa yang mati duluan. Aw harik, atau kebakaran. Aw hadisin, atau kecelakaan tariqin di jalan. Wanahwihi, dan yang semisalnya. Kenapa li'adami tahakuki mautil muwaris qoblal waris? Karena tidak bisa dipastikan kematian orang yang akan mewariskan harta sebelum orang yang akan mewarisinya, ahli warisnya. Atau sebaliknya, dan tidak bisa dipastikan bahwasanya ahli waris tersebut masih hidup ketika yang akan mewarisi harta tadi mati. Nah, sehingga di sini tidak diberikan hak masing-masing karena tidak bisa saling mewarisi. Jawabannya kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama dan syarat kedua. Apa syarat pertama? Dinyatakan betul-betul sudah mati orang yang akan mewariskan harta. Maka dari itu kita mengetahui di sini, kalau begitu pembagian waris sebelum hidup ini adalah menyelisihi sunnah. Menyelisih sunnah. Masih hidup sudah saya bagi. Ini bukan bagian waris. Dikatakan waris kalau sudah mati. Demikian. Kalau sudah mati. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga, syarat yang ketiga, al ilmu bil jihatil mujibah lil irsi, yaitu adanya ilmu yang mengetahui tentang arah yang mewajibkan orang tersebut berhak mendapatkan waris. Fulan mendapatkan waris, apakah min zaujiyah, karena adanya hubungan suami istri, hubungan pernikahan suami istri. Oh, ini suaminya, oh ini istrinya. Oh, kalau begitu berikan haknya, bagiannya yang sudah ditentukan oleh syariat. Atau qarabah, atau karib kerabat. Oh, ini bapaknya, oh ini anaknya, oh ini cucunya, oh ini kakeknya, oh ini pamannya, oh ini saudara laki-laki atau saudara perempuannya, dan seterusnya. Nah, ini tadi diberikan haknya masing-masing. apakah fard ataukah taksib, atau dia nanti akan menjadi golongan zawil arham. Nah, ini demikian harus diketahui ilmunya tadi. Au qarabatin au wala, atau sebagai wala. Oh, ternyata dia adalah orang yang memerdekakan budak. Ini demikian. Bi anna lama anna hadza, sehingga kita mengetahui bahwasanya orang ini yaitu hadzal mayyita, dia merupakan ahli mayit, ahli waris dari si mayit ini, likaunihi zaujatan, likaunihi zaujahu au nahwahu, karena dia adalah suaminya atau yang semisalnya. Maka ini harus diketahui. Nah, sampai di sini dipahami? Dipahami insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, yaitu mawani'ul irsi, penghalang-penghalang irs. Setelah ternyata syarat-syaratnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi, apakah langsung diberikan haknya? Jawabannya belum. Ditinjau dengan tinjauan yang ketiga, ada enggak pada dia penghalang-penghalang untuk mendapatkan waris? Maka yang pertama kita melihat dia dari sisi sebabnya kenapa mendapatkan. Ada, kemudian syarat-syaratnya terpenuhi, iya, kemudian penghalang-penghalangnya. Maka penghalangnya kita lihat, mawani'ul irsi salasatun, penghalang untuk mendapatkan waris ada tiga. Yang pertama istilahud din, perbedaan agama. Yang kedua ar-riq, perbudakan. Yang ketiga al-qatl, pembunuhan. Berbeda agama, budak ataupun pembunuhan. Berbeda agama, bapaknya muslim, anaknya kafir, anaknya tidak akan mendapatkan warisan dari bapaknya kalau bapaknya mati. Atau sebaliknya, anaknya mati, bapaknya tidak mengambil waris dari anaknya. Nah, karena apa? Berbeda agama. Yang kedua, rik, perbudakan. Bapaknya orang merdeka, ternyata anaknya dia masih menjadi budak. Bapaknya dimerdekakan oleh majikan, anaknya tidak. Berarti kalau anaknya mati, bapaknya tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia adalah budak. Nah, demikian. Demikian pula kalau bapaknya meninggal, anaknya juga tidak mendapatkan waris karena dia sebagai budak. Nah, para pelaku. Yang ketiga, al-qatl, pembunuh. Seorang anak karena tergesa-gesa meminta harta ke orang tuanya tidak dikasih, dan dia tahu kalau orang tua mati dia akan mendapatkan warisan yang banyak, seandainya misal dia jahat kepada orang tuanya, akhirnya dia bunuh. Apakah dengan cara terang-terangan atau bersandiwara? Nah, maka dia pembunuh bapaknya. Ketika bapaknya meninggal, justru dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia pembunuh orang tuanya, pembunuh orang yang akan dia warisi hartanya. Nah, sehingga di sini, namun sebaliknya, seandainya anak tersebut meninggal lebih dahulu daripada bapaknya, walaupun dia sudah berupaya untuk membunuh bapaknya, bapaknya tetap mendapatkan warisan, ya, dari anaknya tadi, mendapatkan warisan harta anaknya. Nanti akan datang dengan contoh lebih jelas. Sekarang dijelaskan oleh beliau, famahtilafuddini. Maka kata beliau, famata wujida wahidun minha, maka kapanpun didapatkan salah satu dari tiga penghalang ini, fi syakhsin, pada diri seseorang, sorokal ma'du, maka jadilah dia seperti orang yang tidak ada. Fala yarithu wala yuras, itu dibuang hamzahnya. Fala yarithu wala yuras. Nah, maka dia tidak bisa mewarisi dan tidak bisa diwarisi, memberikan waris, ala ghairihi, atas yang lainnya, minal warasa, dari ahli warisnya. Yang pertama, amma istilahuddin, adapun perbedaan agama, fa ma'nahu, maka maknanya, an yakuna ahaduhuma ala millatin wasani ala millatin ukhra, salah satu dari keduanya di atas satu agama dan yang lain pada agama yang lain. Wa huwa mani'un minal janibaini, maka ini penghalang dari dua sisi. Sisi orang itu sendiri, si ahli waris ataupun orang yang akan mewarisi. Nah, orang yang akan mewariskan hartanya, maka tidak bisa memberikan waris kepadanya, dan dia juga tidak bisa menerima waris dari yang lainnya. Nah, dari dua sisi. Wa huwa mani'un minal janibaini, fal kafiru la yarithul muslim. Orang kafir tidak bisa menerima waris dari orang muslim. Wal muslimu la yarithul kafir. Dan orang muslim tidak bisa menerima waris dari orang kafir. Demikian pula pendapat yang dipilih oleh beliau di sini, wal yahudi la yarithun nasrani. Orang Yahud ini tidak bisa menerima waris dari orang Nasrani. Demikian pula wan Nasrani la yarithul Yahuda au Yahudiyah wa hakadha. Orang Nasrani juga tidak bisa menerima waris dari orang Yahudi. Kenapa? Karena perbedaan agama. Perbedaan agama. Nah, ini barakallahu fikum. Wa amma ar-riq. Yang kedua, adapun perbudakan, fa huwa wasfun yakunu bi syakhsu mamlukan, yaitu merupakan sifat yang menjadikan seorang dihukumi sebagai milik orang lain. Orang dimiliki oleh orang lain. Artinya dirinya dan harta yang ada padanya menjadi milik orang lain, milik majikannya. Nah, wa huwa mani'un minal janibaini, dan ini juga merupakan penghalang dari dua sisi. Fala yarithur raqiq wala yuwarrats. Seorang budak tidak bisa menerima waris dari majikannya. Majikannya mati, dia terus tidak mendapatkan warisan dari majikan. Demikian pula tidak bisa memberikan waris kepada anak keturunannya. Anaknya mati, maka dia tidak bisa menerima waris dari anaknya yang merdeka. Nah, selama dia masih budak, tidak bisa menerima waris dari orang merdeka. Nah, ini demikian. Jin yang ketiga, ammal qatlu. Adapun pembunuhan, apa definisi pembunuhan yang dimaui? Wa huwa izhaqur ruh, yaitu seorang ingin menghilangkan nyawa. Wal mani'u, ya ingin menghilangkan nyawa. Wal mani'u, dan yang menghalangi minhu dari orang tersebut untuk mendapatkan waris, maka nabi ghairi haqqin, yaitu pembunuhan yang tanpa hak, yang tidak dibenarkan oleh syariat. Sawa'un kana amdan am ghairu amdin, sama saja apakah amdan am ghairu amdin, ataukah tidak sengaja. Sengaja atau tidak sengaja, pembahasan sengaja atau tidak sengaja ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau seorang tersebut membunuh dengan sengaja, terang-terangan ataupun bersandiwara, maka ini tidak mendapatkan warisan. Namun kalau dia membunuhnya tidak sengaja, di sini para ulama khilaf. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih untuk tidak mendapatkan warisan. Ditalik pertama, ya rabadul ulama, sebagian ulama berpendapat anna qatla khata'in, bahwasanya membunuh dengan tidak sengaja, la yamna'ul qatilu minal irsi, tidak menghalangi orang yang membunuh tadi untuk mendapatkan warisan. Fayaslamu diyata, maka dia illam yu'fa anhu, dia si pembunuh tadi membayar diyah kalau memang tidak dimaafkan oleh ahli waris yang lainnya. Membayar diyahnya, qatlul khata', berapa diyahnya? Oh, karena engkau membawa motor, kemudian moncengkan orang tua kita, kemudian akhirnya kecelakaan karena ngebut-ngebut dan seterusnya, tidak sengaja dia mati, maka dia suruh membayar diyah. Kalau tidak dimaafkan oleh saudaranya, pokoknya harus membayar diyah. Diyahnya berapa? Oh, 20 juta sebagai misal. Sudah, dia harus membayar 20 juta. Nah, orang tuanya memiliki harta 100 juta, ditambah 20 juta jadi 120 juta. Nah, dia membayar dia. Kalau tidak demikian, wa yarithu nasibahu min ghairiha. Dan kemudian setelah dia bayar dari harta orang tuanya yang 100 juta tadi, dia mendapatkan bagian waris dari yang 100 juta. Adapun yang 20 juta tambahan dari dia, dia tidak menerimanya. Nah, dibagi kepada ahli waris yang lainnya. Ini sebagai misal. Nah, wa huwa madhhabu Malikin wa ikhtarahu Ibnul Qayyim. Ini merupakan madhabnya Imam Malik dan dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Adapun Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin memilih untuk tetap mereka tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dikhawatirkan banyak orang yang bersandiwara. Bersandiwara pura-pura membawa mobil, dibawa, kelihatannya mau kecelakaan, banting setir ke kanan, arahkan orang tuanya, terus mati. Padahal dia aslinya sengaja, ini bersandiwara. Wah, ternyata demikian-demikian. Ini sebagai misal. Sehingga dikhawatirkan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Al-muhim, permasalahan khilafiyah. Maka dari itu hendaknya kita berhati-hati. Berhati-hati. Barakallahu fikum. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, di sini jelaskan oleh beliau, membunuh dengan sengaja ataupun tidak, tidak menerima waris. Sawa'un kana mubasyaratan, sama saja apakah dia membunuhnya secara langsung, dia tikam, au bisababin, atau dengan sebab dia racun. Nah, ditaruh racun, suruh minum ataupun suruh makan hingga akhirnya mati. Dengan sebab racun itulah kemudian dia mati. Namun sebabnya siapa yang menaruh? Orang yang mau mewarisi tadi. Nah, wa huwa mani'un min janibin wahid. Maka ini menghalangi dari satu sisi saja, yaitu siapa? Si pembunuh tidak bisa menerima waris dari orang yang dia bunuh. Nah, ini demikian. Wa ammal maqtul, adapun orang yang dibunuh tadi, fayaritsu, maka dia boleh menerima waris, berhak mendapatkan waris dari orang yang berusaha membunuhnya. Bagaimana itu? Contohnya. Contohnya kata beliau, misal an yujariha ahadu syaqiqaini akhahu jarhan mumayyita. Sebagai contoh, ada dua bersaudara. Satu sengaja menikam saudaranya dengan tikaman yang mematikan. Dia lukai dengan luka yang mematikan. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ini berpura-pura, aku bawa ke rumah sakit. Ternyata qadarullah, terjadi tabrakan di jalan. Terus yang nyupir yang pura-pura tadi mati duluan. Ini masih hidup. Ini masih hidup. Walaupun dalam keadaan koma, ya, tapi masih hidup. Dinyatakan sudah mati belum? Masih hidup. Ternyata meninggalnya sejam berikutnya, dua jam berikutnya. Tetap dia punya harta, hartanya bisa diwariskan kepada ini, yang nantinya jadi milik ahli warisnya dia. Nah, jadi milik ahli warisnya dia. Ada hitungannya dalam pembahasan munasakhah nanti. Ada hitungannya. Namun kalau dia mati duluan, ini tidak mendapatkan warisan karena dia berusaha membunuh si saudaranya tadi. Dipahami di sini? Ini tadi. Nah, inilah yang paling penting dalam pembahasan ilmu waris adalah fikihnya. Cara menghitungnya nanti, ya. Ini demikian. Maka seperti tadi, ahadu sakit koini ajojarihu ahadu sakit koini akahu jarhan mumayitan. Summa yamutul jarihu qoblahu. Kemudian orang yang menikam tadi mati sebelum orang yang dilukai tadi. Ya. Fayaritsu minhu almajruhu hina idzin. Maka orang yang dilukai tadi, dia berhak mendapatkan waris dari orang yang melukainya ketika itu. Ini kalau membunuh yang tanpa hak. Wa ammal qatlu bihaqqin, adapun membunuh dengan hak syariat seperti rojam, seperti kisos. Nah, ternyata diberitakan orang ini berzina dan seterusnya, mau ditegakkan hukum had, mau dirojam. Anaknya mengatakan, aku yang harus mendahului karena aku khawatir kalau orang lain aku mungkin akan benci kepada orang itu, tertanamkan dendam dan sebagainya. Maka dia bunuh bapaknya, dia rojam dengan hak syariat. Maka tetap dia mendapatkan warisan. Atau dikisos, orang tuanya terkena kisos. Seperti tadi, aku saja yang menegakkan, aku saja yang melaksanakan, khawatir aku dendam kepada orang yang memenggal leher bapakku. Nah, akhirnya dia memenggal dengan izin penguasa. Karena penegakan hukum had adalah dengan para penguasa, dengan pemerintah berjalannya. Maka yang seperti itu dia tetap bisa mendapatkan warisan. Kenapa? Karena diizinkan oleh syariat. Demikian. Maka yang seperti ini, misal an yaktula muwarrisahu kisoson, seperti orang tersebut membunuh orang yang akan mewarisi harta, mewariskan harta dengan cara kisos. Fayaritu minhu hina idzin, maka dia bisa mewarisi dari orang tuanya ketika itu. Wallahu ta'ala ala wa alam biswab. Di murojaah tiga permasalahan ini, yaitu sebab-sebab mendapatkan waris ada tiga, syarat mendapatkannya ada tiga, dan juga barakallahu fikum penghalang-penghalangnya ada tiga. Dan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita sedikit mengambil murojaah dengan pelajaran yang telah lewat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mudah-mudahan dipahami dan mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.